الباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعده، قول الشيخ إمام الكبير أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري في كتاب الإمام في باب بيان الكبائر وأخبارها، قال: حدثني عمر بن محمد بن بكير بن محمد الناكد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراق بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، kita lanjutkan pembahasan Kitabul Iman dari Sahih Muslim. Tema kita adalah babu bayanil kabairi, bab penjelasan tentang dosa-dosa besar, wa akbari, dan apa yang terbesar daripadanya. Jadi pembahasan kita adalah berkaitan dengan Kitabul Iman, tentang iman. Iman itu menurut Ahlu Sunnah bertambah dengan ketaatan. Telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya tentang ketaatan, tentang berbagai macam bentuk jenis-jenis iman. Dan iman akan bertambah dengan berbuat taat, kemudian sebaliknya iman akan berkurang dengan dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu pun sebagaimana iman bertingkat-tingkat, sebagian lebih tinggi daripada yang lain, dosa pun demikian. Ada dosa yang paling besar dan ada yang di bawahnya, dan begitulah seterusnya. Bila iman menambah iman, bila amalan-amalan saleh menambah iman, maka dosa-dosa akan mengurangi iman, bahkan bisa akan mencabut akar iman. Ya. Dan dalam Islam dosa-dosa itu dibagi dua. Ada dosa-dosa besar namanya al-kabair, jamak daripada kabiratun. Dan ada dosa-dosa kecil. Allah Jalla wa'ala mengatakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, nukafir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Maksudnya dosa-dosa kecil. Bila mana kita menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar itu membahayakan. Ya, bila seseorang mampu menjauhi dosa-dosa besar, dia akan selamat. Allah akan ampunkan dosa-dosa kecilnya. Kata Allah, illal lamam. Kecuali dosa-dosa kecil yang mungkin sulit orang menghindarinya. Adapun definisi dosa-dosa besar adalah segala macam dosa-dosa yang diancam pelakunya dengan neraka, dengan azab, dengan laknat di dunia maupun di akhirat, dan terancam pelakunya dengan had. Ya, di dunia ditegakkan atasnya had. Mencuri, dipotong tangan, itu namanya had. Ini dosa besar. Ya. Kemudian misalnya membunuh. maka dia dikisas menunjukkan membunuh dosa besar. Orang yang mengkonsumsi narkoba didera, ya ini namanya had, menunjukkan dosa besar. Dan segala macam bentuk perkara-perkara yang terlaknat pelakunya, seperti laknat Rasulullah terhadap laki-laki yang menyerupai perempuan, atau sebaliknya Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut kemudian mengikir gigi dan semacamnya, maka segala macam lafaz-lafaz laknat ini menunjukkan dia dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil adalah dosa yang di luar daripada itu, yang sulit seseorang untuk berlepas daripadanya. Adapun hadisnya, berkata Imam Muslim rahimahullah, Amr bin Muhammad memberitakan kepada kami, Amr bin Muhammad bin Bukair bin Muhammad An-Naqid, dia berkata, Ismail bin Ulayyah memberitakan kepada kami dari Sa'id Al-Jurairi, dia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakrah menceritakan kepada kami dari ayahnya Abu Bakrah, yaitu sahabat Rasulullah SAW, qala, berkata Abu Bakrah, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu dosa-dosa yang paling terbesar? Talasan, Rasulullah ulangi tiga kali, maukah kalian aku beritahukan apa itu dosa-dosa yang paling terbesar? Ya, selama tiga kali Nabi ulang-ulangi, kemudian dia pun melanjutkan, al-isyraku billah. Pertama yang paling terbesar adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang terbesar yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ya wa man yushrik billah, ya faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma'adudzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak akan punya penolong-penolong. Allah Jalla wa'ala mengatakan, walaqad uhya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, bila mana engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, gugurlah semua amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Syirik menghapuskan seluruh amalan, syirik besar mengeluarkan pelakunya daripada Islam, membuat dia diharamkan masuk surga, ya kekal dalam neraka selama-lamanya. Inilah konsekuensi daripada dosa syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyahnya, syirik dalam rububiyah, ya menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, seperti meyakini ada Tuhan selain Allah yang turut mencipta alam semesta atau turut mengaturnya, yang turut memberikan rezeki, menetapkan manfaat, menolak mudarat. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Rububiyah, meyakini ada makhluk yang turut serta dalam, ya, mengatur alam semesta, memeliharanya, menjaganya, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Ini kesyirikan dalam rububiyah atau kesyirikan dalam uluhiyah, di mana seseorang memberikan segala macam bentuk amal ibadahnya seperti doa kepada selain Allah SWT, seperti orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah syirik dalam asma wa sifat, ya, baik dengan menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, atau menolak daripada sifat-sifat Allah dan seterusnya. Inilah jenis-jenis kesyirikan. Jadi kata Nabi, al-isyraku billah, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa'uququl walidain, memotong hubungan dengan orang tua, memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua, atau durhaka kepada orang tua. Kata-kata uquq daripada kata-kata aqqa, makna aqqa memutus. Uququl walidain, memutus ya baktinya kepada kedua orang tua. Maka durhaka kepada orang tua adalah merupakan dosa besar di bawah dosa syirik. Sebagaimana ketaatan kepada orang tua adalah ketaatan yang di bawah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Taala senantiasa mengiringkan kewajiban taat kepadanya, kemudian taat kepada orang tua. Di antaranya Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Tuhanmu telah menetapkan jangan akan menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berorang tua. Berikutnya adalah wa syahadatuz zur. Ya, yang ketiga adalah persaksian palsu. Syahadatuz zur, persaksian palsu. Baik seseorang diminta bersaksi, maka dia mengucapkan persaksian palsu. Yang dengan persaksian tersebut, ya, kebenaran tak ditegakkan, kebatilan dimenangkan. Namanya saksi palsu, dia merupakan dosa besar. Syahadatuz zur. Ya, apa syahadatuz zur? Kesaksian palsu. Di mana seseorang bersaksi dengan bersumpah dengan nama Allah dan semacamnya untuk suatu perkara yang batil, perkara yang tidak hak. Ya, karena dibayar, karena disuap dan semacamnya, bersaksilah dia kesaksian palsu di hadapan hakim atau jaksa. Ini syahadatuz zur. Masuk ke dalam syahadatuz zur adalah mempersaksikan segala macam bentuk kesyirikan, meridainya, membenarkannya. Masuk ke dalam syahadatuz zur. Ya, misalnya ada acara-acara kesyirikan dari agama-agama kaum kafirin, dia turut di sana bersama-sama dengan mereka. Ini bagian daripada syahadatuz zur. Dan Allah muji hamba-hambanya yang disebut dengan nama ibadur rahman, hamba-hamba Allah pemurah. Di antara sifat-sifatnya, walladzina la yashhaduna zur, mereka yang tidak mempersaksikan segala macam bentuk kedustaan, kepalsuan. Tak ada lebih dusta daripada agama-agama kaum musyrikin yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir di sana, menyaksikannya, meridainya, ini bagian daripada syahadatuz zur. Atau orang membuat ijazah-ijazah palsu, persaksian dia tamat daripada Universitas A, daripada Universitas B, padahal dia tak pernah belajar di sana. Ini masuk ke dalam bentuk syahadatuz zur. Ya, menambah embel-embel gelar, seolah-olah dia punya gelar ini, gelar itu, padahal dia tidak pernah punya. Ini semuanya bagian daripada syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ya, au qaul zur, ataupun perkataan palsu. Wa kana Rasulullah SAW muttaqian, ketika itu Nabi SAW dalam keadaan duduk bersandar. Fajalas, maka tiba-tiba ketika Nabi mengatakan wa syahadatuz zur, kesaksian palsu, Nabi duduk dengan tegak, ya, lurus. Sebelumnya bersandar, langsung bangun jadi duduk tegak. Ya, kata Nabi SAW, ala wa syahadatuz zur, ketahuilah kesaksian palsu. Famazala yukariruha, dan dia ulang-ulangi terus, ketahuilah kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu. Dalam segala macam bentuk persaksian, baik dalam segala macam transaksi jual beli yang palsu dan semacamnya, ya, masuk ke dalam hal ini. Hatta kulna, kata Abu Bakar, sampai-sampai kami berkata, laitahu sakat. Ya, semoga saja Nabi cukupkan, diam. Nabi tekankan berkali-kali, ala wa syahadatuz zur, ketahuilah kesaksian palsu, kesaksian palsu. agar orang benar-benar perhatikan ini dosa besar, ya tidak kecil. Naam Syekh, fadhal. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. نعم. Kemudian Imam Muslim ya menyebutkan dari jalur Anas bin Malik tentang dosa-dosa besar. Anas meriwayatkan dari Nabi SAW, kata Nabi, dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya. Wa qawlu zur, dan perkataan dusta. Sini ada ditambahkan membunuh jiwa. Membunuh merupakan dosa besar yang membuat seseorang sempit baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luasnya, tapi ketika seorang membunuh menjadi sempit baginya rahmat Allah. Ya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya membunuh. Ya, menghilangkan nyawa seseorang. Seseorang itu kata Nabi fi fushatin min dini, agamanya dalam keadaan lapang luas, tak sempit dengannya dia mendapatkan rahmat Allah sampai dia menumpahkan darah. Bila dia menumpahkan darah seseorang, maka menjadi sempitlah baginya rahmat Allah yang begitu luas, yang meliputi segala sesuatu, baik dia membunuh langsung atau menjadi otak bagi suatu pembunuhan atau membantu dalam terjadinya satu pembunuhan. Ini semuanya merupakan dosa-dosa besar yang akan diadil di hari kiamat. Ya, dan dosa yang pertama kali diadil di hari kiamat yang berkaitan dengan hak-hak makhluk adalah mengenai darah-darah yang tertumpah. Mengapa ditumpahkan? Ya, dan billah. Wa qawlu zur, dan perkataan dusta. Naam Syekh. Walau haddatsana Muhammad bin al-Walid بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. نعم. الإمام مسلم menyebutkan dari jalur lainnya dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik pula. Berkata Anas, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir. Rasulullah menyebutkan jenis-jenis dosa besar. Ausu ila anil kabair, atau Nabi pernah ditanyakan tentang dosa-dosa besar, faqal, maka beliau menjawab asyirku billah, syirik kepada Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya. Qatlun nafs, membunuh jiwa ya Allah haramkan, yang tidak hak, karena ada pembunuhan dengan hak. Orang yang membunuh maka dia dibunuh, dikisos dengan hak. Dia memberontak kepada penguasa, diperangi, terbunuh dalam keadaan yang dibunuh dalam keadaan hak, terbunuh dengan hak, dengan kebenaran. Orang berzina kemudian dia telah pernah menikah, dirajam sampai mati, itu dibunuh dengan hak. Adapun dosa besar adalah qatlun nafs, membunuh dengan tidak hak, tidak ada yang membolehkannya. Wa uququl walidain, dan berbuat durhaka kepada orang tua dengan segala macam perbuatan, tindakan apapun juga, baik dengan perkataan, dengan bahasa tubuh, dengan perbuatan, semuanya durhaka, membuat orang tua ya tak nyaman, membuat orang tua merasa tersakiti, ini dosa besar yang biasanya akan diberikan Allah SWT azab balasan di dunia sebelum di akhirat. Waqala ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Nabi berkata, maukah kalian kuberitahukan dengan apa itu dosa-dosa yang paling terbesar? Qala qawluz zur. Dialah perkataan dusta. Ya, au syahadatuz zur. Atau kesaksian dusta. Jadi perkataan dusta yang dengannya dihalalkan sesuatu yang haram. Ya, diambil hak-hak orang. Ini adalah merupakan dosa besar. Qawluz zur atau qala syahadatuz zur atau kesaksian palsu. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah ibn Hajjaj, wa akbar dhanni annahu syahadatuz zur, yang paling besar prediksiku yang dikatakan Nabi adalah kesaksian palsu. Naam. Taqala haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili قال حدثنا بن وحب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأقل المال وأقل مال اليتيم وأقل الربا والتولى يوم الزحف والتولي يوم الزحف زحفي والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. Kemudian Imam Muslim menyebutkan Harun bin Sa'id al-Aili menceritakan kepadanya. Dia berkata, yaitu Harun mengatakan, aku diberitahukan oleh Ibnu Wahab. Berkata Ibnu Wahab, aku diberitahukan oleh Sulaiman bin Bilal dari Saur bin Zaid dari Abul Ghais dari Abu Hurairah. Nah, riwayat ini dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Ya, sebelumnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Ini sekarang daripada Abu Hurairah. Sebelumnya lagi daripada Abu Bakrah. Kemudian bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa-dosa yang akan membinasakan seorang. Al-mubiqat akan membinasakannya, menghancurkannya. Ya. Ini menunjukkan dosa-dosa besar yang akan membinasakan seseorang di dunia maupun di akhirat. Ya, kalaupun selamat di dunia, tak akan selamat di akhirat. Ya. Qila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, wama hunna, apakah dia dosa-dosa besar itu? Qala syirku billah. Pertama adalah syirik kepada Allah, dan ini yang terbesar. Wassihru, yang kedua adalah sihir. Sihir merupakan dosa besar. Baik yang disebut manusia dengan santet, ya, pelet, memisahkan antara dua orang, suami dan istri, namanya dalam bahasa Arab as-sarfu, melalui perantaraan jin dibuat dua orang suami istri saling membenci sama satu sama lain. Ya, namanya as-sarfu, ataupun membuat seseorang cinta kepada seorang lain. Bahasanya sini pelet, namanya al-atfu. Ini semuanya adalah merupakan dosa besar, bahkan kufur. Sihir itu pelakunya kafir. Ya, mempelajarinya pun dia bisa membuat orang menjadi kafir. Allah mengucapkan dalam surah Al-Baqarah, ya, tentang Bani Israel yang mengklaim ilmu sihir mereka dapatkan dari Sulaiman. Maka Allah membantah. Kata Allah, ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Jadi Sulaiman alaihissalam, ya, syaitan membuat buku-buku sihir yang diletakkan di bawah singgasana Sulaiman tanpa sepengetahuan Sulaiman. Ketika Sulaiman mati, dan matinya Sulaiman, jin-jin tak tahu dia itu mati sampai tongkatnya Lapuk dimakan oleh rayap. Ketika lapuk, jatuhlah Sulaiman. Karena nabi-nabi kalau mereka meninggal, tubuhnya tak dimakan rayap. Barulah tahu bangsa jin, Sulaiman mati. Seketika bangsa-bangsa jin tersebut yang ditaklukkan Allah untuk Sulaiman lari. Ya, maka setan membisikkan kepada Bani Israel, kalau kalian mau tahu ilmu Sulaiman ada di bawah singgasananya. Maka mereka pun mengambil apa yang terdapat di bawah singgasana tersebut berupa buku-buku yang dalamnya adalah ya sihir. Maka mereka menganggap ini ilmu-ilmu Sulaiman. Maka Allah bantah. Wama kafara Sulaiman. Tak akan mungkin Sulaiman itu kafir dengan mempelajari sihir dan mengamalkannya. Walakinna syayatina kafaru. Kesungguhnya syaitan-syaitanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Syaitan-syaitan itulah yang mengajari manusia ilmu sihir, bukan Sulaiman. Wama unzila al-malakain bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang Allah pernah turunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Wama yata'allamani min ahlin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah orang-orang datang kepada keduanya ingin belajar sihir kecuali keduanya mengatakan, jangan kalian pelajari sihir, nanti kalian akan menjadi kafir. Ya, masuklah ke dalam bab sihir ini orang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib dari para peramal, bahasa Arabnya arraf, ya munajjimin, yang sok tahu perkara gaib melalui bintang-bintang. Ini semuanya masuk ke dalam sihir. Dan sihir adalah merupakan kekufuran, dosa besar yang tidak diampuni pelakunya. Orang yang mendatangi tukang sihir pun, ya, dalam satu sabda Nabi yang mulia SAW, man ata arrafan au kahinan, yang datang kepada peramal atau dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dianggap dia telah kafir dengan apa di bawah Muhammad. Ya, negeri-negeri yang di sana minim ilmu tauhid akan banyak tersebar para tukang-tukang sihir ini, dukun-dukun ya, dengan berbagai macam nama-nama yang indah. Hakikatnya dia dukun, tapi taklah namanya dukun. Mungkin namanya kiai, mungkin namanya ki, mungkin namanya orang pintar, mungkin namanya paranormal, tapi semua sama. Mereka hakikatnya adalah orang-orang yang telah keluar daripada Islam ya dan billah, membatalkan syahadatnya dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Jadi yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kecuali jika dibunuh dengan hak, maka tak berdosa. Siapa yang dibunuh dengan hak? Tadi saya sebutkan diantaranya. Orang yang murtad, disuruh kembali tak mau dibunuh, maka dibunuh dengan hak. Orang membunuh dikisas, maka dibunuh dengan hak. Orang berzina, dirajam hingga mati, dibunuh dengan hak. Pemberontak, yang memberontak kepada penguasa yang sah, diperangi sampai terbunuh, dia dibunuh dengan hak. Yang enggan menunaikan zakat, diperangi, terbunuh, dia terbunuh dengan hak. Begitulah seterusnya. Wa aklu malil yatim. Berikutnya, ya, yang keempat. Jadi yang pertama syirik, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa Allah haramkan, yang keempat wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan kata-kata aklu litaglim, dominannya orang mengambil harta itu untuk makan, tapi bukan hanya untuk makan. Kadang-kadang harta anak yatim diambil untuk keperluannya, dibelikan mobil, dibelikan motor, dibelikan rumah. Ini masuk ke dalam bab aklu, memakan. Kata-kata memakan karena aghlabul intifa, orang itu hidupnya ya yang paling dominan adalah bertahan hidup dengan makan. Maka dikatakan dan makan harta anak yatim. Padahal segala macam tindakan-tindakan yang merugikan harta anak yatim masuk ke dalam aklu, memakan harta anak yatim, walaupun bukan untuk dimakan. Untuk beli rumah, untuk beli mobil, Ya, anak-anak yatim itu harta yang digunakan oleh orang tuanya, ya, dia makan dengan jalan tidak hak, memperkaya dirinya, ya, atau orang-orang diamanahkan untuk mengurus anak yatim, sementara anak-anak yatim ini terlantarkan, ya, harta yang diberikan manusia untuknya disalahgunakan, ini semuanya dosa besar. Ya, dalam Islam anak yatim begitu besar kedudukannya dalam Islam, sebagaimana pengasuh anak yatim begitu besar kedudukannya dalam Islam. Kata Nabi, ana wa kafil yatimi hataini fil jannah, aku dan orang yang ya mengasuh anak yatim, menafkahinya atau mengurus hartanya, mengembangkan hartanya agar tidak habis dikembangkan, ka hataini fil jannah, seperti ini surga. Nabi meletakkan jari telunjuknya dari tengahnya, menunjukkan dekatnya majlis Nabi dengan anak, orang-orang yang memperhatikan anak yatim, membantunya, menafkahinya, merawatnya, menjaga harta orang tuanya agar tidak habis, ya, kembangkan dengan ikhlas. Maka inilah menunjukkan besarnya keutamaan, ya, menafkahi anak yatim, dan besarnya dosa memakan harta mereka. Kata Allah, la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Orang tuanya meninggal, dia yang diamanahkan untuk mengelola harta anak yatim karena dia adalah pamannya atau kerabatnya, maka dia dengan sengaja, ya, agar harta tersebut diambil, dia makan sebelum anak yatim ini besar, karena masih kecil anak yatim tak tahu. Nanti ketika dia besar, ya, hartanya sudah habis semua. Kata Allah, wala ta'kuluha israfan, jangan makannya berlebihan. Ya. Wa bidaran, bersegera kan makan dia sebelum anak itu besar. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, sebelum besar, sebelum dia berakal. Nah, ini dosa besar. Ya. Iyadan billah. Begitu besar hak anak yatim insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita Islam itu benar-benar perhatian kepada anak-anak, kepada makhluk, bahkan sejak janin sudah diperhatikan dalam Islam. Ya, wajib orang tua menafkahi anaknya yang dalam kandungan. Bila mana ibunya diceraikan, wajib menafkahi sampai sang anak ini lahir. Setelah lahir wajib disusukan, kalau tak dari ibunya, dari yang lain, dan dibayar. Ini menunjukkan Islam benar-benar memperhatikan anak-anak. Ya, apalagi anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal dan dia masih kecil. Yatim itu adalah orang tua laki-lakinya meninggal dan dia masih kecil, belum baligh. Itu namanya yatim. Ya, bukan yang ibunya meninggal. Karena kalau seseorang meninggal dan dia meninggalkan anak-anak, peran dia sebagai kepala rumah tangga yang mencari rezeki, ya, itu membuat sebagian besar kondisi anak-anak yatim menjadi murid-marid, karena enggak ada lagi orang tua yang menafkahinya. Karena itu Islam datang memerintahkan kaum muslimin untuk membantu mereka. Subhanallah. Bahkan mensupport harta, mensupport anak-anak yatim dan janda-janda yang miskin-miskin. Memakan demikian orang yang berjihad di siang hari, ya, orang yang qiyam sepanjang malam, orang yang melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam, berjihad sepanjang hari, ya, itulah kira-kira perumpamaan ganjaran yang diperoleh oleh orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menafkahi anak-anak yatim yang susah-susah, janda-janda yang susah-susah. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelima, wa aklur riba. Dosa besar makan riba. Ya, iyadan billah. Memakan riba, wa aklur riba. Masuklah ke dalam segala macam perkara-perkara pendukung riba, baik daripada para penulis-penulisnya dan semacamnya. Ini dosa besar. Orang-orang yang kerja di sektor-sektor riba, ribawi, bank-bank ribawi, terancam dengan hal ini. Wa'aklu riba, makannya dari hasil riba. Wa'aklu riba. Dan banyak dalam Al-Quran ayat-ayat tentang besarnya dosa riba. Ya, Allah akan menghabiskan harta-harta riba, keberkahannya dihilangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan keberkahan dosa, keberkahan harta yang diperoleh dari riba. Dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Ya. Kemudian wattawalli yaumaz zahfi. Yang keenam, attawalli yaumaz zahfi. Lari ketika peperangan sudah mulai berkecamuk. Orang yang lari daripada medan perang karena takut mati, dia lari bukan untuk strategi perang. Kadang ada yang berlari untuk strategi perang menyerang kembali, itu enggak. Ya, ini lari memang karena ingin meninggalkan medan peperangan. Maka ini merupakan dosa besar. Dengan sebab itu akan dilecehkan kaum muslimin. Dengan sebab itu akan dikalahkan kaum muslimin. Dari jalan itulah musuh-musuh masuk menghabiskan kaum muslimin. Dia penjaga gawangnya, sementara penjaga gawang meninggalkan gawang tersebut. Ibarat orang bermain bola, bayangkan bagaimana kalau penjaga gawang lari meninggalkan gawang, pasti akan gol masuk. Dan setiap orang Islam adalah penjaga gawang bagi agamanya. Jangan sampai Islam itu tercela dari sisi dia, daripada pintu dia. Ya, dengan ya tak menjaga agamanya, masuklah dari pintu dia ya berbagai macam keburukan. Karena itulah ulama mengatakan kulluna ala thagrin, setiap kita itu adalah merupakan penjaga, penjaga agama Islam. Jangan sampai dari sisi kita masuk Islam itu tercela, ternodai, terlecehkan, terhina. Jaga Islam. Jadi tawalli yaum az-zahfi, lari dari medan perang merupakan dosa besar. Dengan sebab itu akan hancur Islam. Ya. Dan Allah telah mengampuni para sahabat-sahabat yang lari pada peristiwa perang Uhud. Ya. Laqad afallahu anhum, Allah telah maafkan mereka. Dan hukum berperang walaupun asal muasalnya dia fardu kifayah bagi sebagian orang, tak wajib bagi dia berperang, tapi dia ikut berjihad. Padahal belum wajib baginya, enggak diwajibkan, dia ikut partisipasi saja. Maka ketika sudah berkecamuk peperangan menjadi wajib baginya. Asalnya fardu kifayah, ketika sudah di medan pertempuran menjadi fardu ain. Sekiranya dia lari meninggalkan medan pertempuran, dia telah melakukan dosa besar yang akan membinasakannya. Berikutnya wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang ketujuh adalah menuduh berzina perempuan yang baik-baik. Al-muhsanat artinya perempuan yang baik-baik. Al-ghafilat, yang tak pernah terpikir dia untuk berzina, tapi dituduh berzina. Sebagaimana ibunda Aisyah yang dituduh kaum munafikin berzina padahal tak terpikirnya sedikit pun untuk berzina. Ini makna al-ghafilat. Al-mu'minat, perempuan yang baik-baik, perempuan yang tak pernah berpikir berzina, perempuan yang mukminat dituduh berzina. Ini dosa besar. Terlaknat pelakunya di dunia maupun di akhirat. Naam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل payasubbu abah payasubbu ummah payasubbu ummah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Qutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami. Dia berkata Al-Layth memberitahukan kepada kami dari Ibnul Hadi, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr bin As, ujungnya adalah sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kaba'ir, di antara jenis dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencela kedua orang tuanya, memaki kedua orang tuanya. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yashtimur rajulu walidayhi, apakah mungkin seseorang itu memaki kedua orang tuanya? Tak masuk di akal para sahabat seseorang memaki kedua orang tuanya, karena tak mungkin terjadi itu pada mereka. Tak mungkin orang memaki kedua orang tuanya pada masa mereka. Dan masa sekarang ada yang memaki kedua orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya, menghardik orang tuanya, menyumpah serap orang tuanya, ada. Tapi di masa sahabat mereka merasa aneh. Hal yashtimur rajulu walidayhi, apakah mungkin seseorang itu memaki kedua orang tuanya? Qala, maka Nabi menjelaskan di antara makna memaki kedua orang tua, bisa saja tindakan langsung, bisa pula tak langsung. Apa yang tak langsung? Ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, mungkin ke seseorang memaki kedua orang tuanya? Qala, na'am, kata Nabi, ya, mungkin saja seseorang memaki kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Yasubbu abar rajuli, dia memaki ayah seseorang daripada temannya dalam bersisih, berkelahi, bergaduh. Dimakinya orang tua temannya tersebut. Fayasubbu abah, maka orang tersebut akhirnya memaki orang tuanya kembali. Kadang-kadang berkelahi masa kanak-kanak. Ya. Ya. Maka yang satu memaki orang tua si fulan. Bapakmu begini-begini, bapakmu katanya begini-begini pula. Ya, kadang-kadang ya ada pula yang semakin semangat melihat mereka mau berkelahi. Dia patahkan ranting. Ah, ini orang tua kau ya. Ah, ini orang tua kau. Pijak, dipijak-pijaknya. Akhirnya jadilah duel, perang. Itu masa kecil. Ya. Ku pijak-pijak bapakmu, padahal ranting yang dipijak-pijaknya, berkelahi. Maka ini masuk ke dalam dosa besar, memaki orang tua seorang, akhirnya dia tak terima, dimakinya orang tua kita. Itu masuk ke dalam dosa besar. Seolah-olah kita memaki orang tua kita sendiri, karena dengan sebab kita maki orang tua dia, dia maki orang tua kita. Kitalah menjadi penyebab tak langsung orang tua kita dimaki. Ini dosa besar. Kalaulah ya dengan sebab tak langsung orang tua kita dimaki oleh orang lain merupakan dosa besar, bagaimana pula kalau kontan langsung memaki orang tuanya sendiri? Dan itu ada. Ya, di antara ciri-ciri hari kiamat adalah tersebarnya uququl walidain. Banyak orang durhaka kepada orang tuanya. Anak-anak kadang durhaka kepada orang tuanya, memukul dan seterusnya, meninju orang tuanya, iyadz billah. Bahkan ada yang melukai sampai membunuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang-orang semacam ini balas Allah kes, balasan di dunia sebelum di akhirat. Ya subbu abar rajuli, dia mencela bapak seseorang, fa ya subbu abah, akhirnya orang itu mencela bapaknya. Wa ya subbu ummah, ya, dia mencela ibu seseorang, ya subbu ummah, akhirnya orang tersebut mencela ibunya. Ini termasuk ke dalam dosa besar. Naam Syekh. Qira. Wa haddatsana qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin al-Muthanna wa Banu Bashar jami'an an Muhammad bin Ja'far an Syu'bah tahwil qala wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Yahya bin Sa'id قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. نعم. Imam Muslim menyebutkan dengan jalur-jalur yang mengkuatkannya dengan lafaz yang semak dengan hadis di atas. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah besok kita masuk kepada bab yang lainnya. Bab tahrimul kibri bab tentang haramnya sombong, ya, wa bayanuhu, dan penjelasan tentang sombong. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad.